Rabbus Salim. Panggil Allah. فإذا جاء jauh-jauh. Ketika engkau berdoa memohon, menyuruh oleh Gusti Allah. Ketika engkau berharap hanya kepada Allah. Ketika engkau butuh dan mencari dan mencari Allah. Kau mohon kepada Allah. Karena kau punya urusan, punya hajat, punya cita-cita yang sangat besar dan berat. Berat menurut kalian, tapi Thank you. Thank you. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. Sekali lagi saya ingatkan, tolong hati-hati dengan barang bawaannya ya, dompetnya, HP-nya, karena itu barang liane mungkin yo tidak itu aja, itu kan barang sing muncul, sing kandel yo hati-hati. Kadang ada niat nganggunya kaos, pun niat yang geremet-geremet tok niku ono. Saya tidak ingin ada yang SMS Abah mengeluh tentang ini ada ini. Ya tolonglah, karena situasinya seperti ini ya. Makanya tolong, saya berharap semoga semua diberi keselamatan oleh Allah SWT. Oke, ini tolong bisa berdiri kita di awal menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Di atas dompetnya, tasnya. Di mafia solawat ada sebuah pitutur pepeling yang sering saya sampaikan. Mungkin yang baru-baru ini bisa menjadi sebuah tambahan, sebuah wawasan. Sing anyar-anyar niku nggih. Awakmu aja padha keblinger ndelok yana wit godhonge ketel ijo royo-royo. Banjur kowe tuwuh rasa seneng weruh ana wit kok godhonge ketel ijo royo-royo. Kowe aja keblinger ana wit godhonge ijo royo-royo kembange gemedhok pirang-pirang tur wangi sisan. Kowe aja keblinger ana wit godhonge ketel kembange wangi gemedhok uwohe ya gedhe-gedhe tur legi akeh sisan. Aja slulupi eneke wit duwe godhong ketel ijo royo-royo kembange gemedhok wangi kabeh uwohe gedhe-gedhe akeh tur legi kaya ngono wite mergo oyote hebat akalnya yang hebat. Kita bisa seperti ini. Indonesia kita seperti ini. Karena pahlawan kita hebat. Leluhur kita hebat. Nenek moyang kita hebat. Maka jangan pernah melupakan sejarah. Kita selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dari dulu. Karena kita jangan melupakan jasa, keringat, darah, nyawa, air mata daripada para pejuang pahlawan negeri ini. Awai Deus enak-enak karek ngisi kemerdekaan. Semoga kita dibimbing Allah SWT. Maaf ya salawat. Maaf ya salawat. Maaf ya salawat. NKRI salawat. Taubat. Indonesia tanah air. Aku berdiri dari bantu hidupku. Indonesia thank you. hati-hati miliknya, cek, diperiksa. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة لنا إلا بالله. Seperti biasa tangannya diangkat. Kita niati makri awak dhewe-dhewe. Diniati makri awak pun kiambak-kiambak nggih. Muga-muga kalis ing sambikala. Selamat ing sekabehane kala tijo sekelan sedaya bebendu bolan bebaya. Amin. Go. Bismillahirrahmanirrahim. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم sebul kamarau mandeng mandeng mandeng ayo kirisi awak eh kirisi rekete rekete ati rekele rekete akal rekete awak eh kirisi nggih sing loro ning ati memplek ning awakmu jasadmu gembungmu muga-muga metu kabeh reget kotoran penyakit ning akalmu sing dedel ngira sing lula-lula rada idiot ngira goblok gendeng ngira ayo kebolong alungmu eh resik insyaallah amin reget sing ana sak jeling atimu ya sing do susah sing do mumet sing do galau sing do jibuk sing do mumet sing do nakal sing do bijak bling muga-muga ilang kabeh niku eh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kota Kamal Panitia. lempar sampah. Jangan lempar sampah. Ayo duduk, duduk, duduk, duduk, duduk. Tangannya. Ayo duduk. Thank you. Mungkin dengan cara itu Allah menutupi busuknya omongan kita yang selama ini sering misi orang ngomong kotor ya. Yes. Yes. Itu sampah, Bu. Sampah. Jangan buang sampah, Bro. Tuh, benar. Abah dari tadi udah ngingetin enggak boleh buang sampah loh. Coba deh. Jangan buang sampah, Bro. Abah enggak suka gitu. Harus minta maaf di panggung ini. Jangan tertip, kita ini preman tapi tetap beriman. Jos, Anda preman, jujur saya lebih preman dari Anda. Saya gak perlu buka saya bisa lihat Anda foto saya besok, Anda gak ada. Jangan buang sampah, Jos. Kalau orang hebat, jujur itu justru kamu cekelik, nanti quick ganjaran tim raketo. Sampah itu kamu pergi, jangan buang sembarang tempat. Cekeli sampai kamu pulang, sampai kamu menemukan tempat pembuangan sampah, baru buang. Demi Allah, itu lebih baik daripada sholatmu 20 tahun itu. Sholat 20 tahun gak tahu khusyuk. Cut! Atau kalau perlu, ono sampah di sebelahmu, buat cukup. Wah ini tidak pada tempatnya. Cut! Kamu cekeli tuh, kayak orang Jepang tuh. Terus, pokoknya sebelum menemukan tempat yang layak untuk membuang sampah, jangan dibuang. Sampai kamu kuat seperti itu, saya bersumpah loh. Kalau itu tidak ada tendensi apa, gue ikhlas, orang no pamrih, karo sopolan, apa wae. Itu mengalahkan sholatmu yang mungkin 25 tahun loh. Sepele kan? Seorang pelacur. Mau ngingoni asu, apa? Kok ngingoni apa? Ngombeni asu, wis warga kok. Itu rumah no. Oh cuma buangi. Jikui sampai, ditempatkan pada tempatnya. Jos, termasuk saya hadir di pada keabuatan anak-anak semua. Kulau rawat termasuk panjenengan. Mohon maaf, saya juga sampah. Tapi kita ingin jadi sampah yang bermanfaat untuk orang lain. Tidak selamanya sampah itu menjadi sampah. Sampah bisa lebih berguna daripada yang pemetik sampah lo. Betul? Tergantung bagaimana kita menanganinya. Jos. Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa. Melalui tangan Abah Ali, berapa orang yang dulunya dibilang sampah masyarakat, sampah kampung, tapi sekarang menjadi orang-orang yang disegani karena kesolehannya, karena kealimannya, karena taubat-taubatnya luar biasa. Makanya mungkin kalian dibilang orang lu wong nakal kok ngaji. Biar mereka. Tapi di tangan Abah Ali dengan izin Allah, semoga kalian jadi orang-orang yang berguna ke depan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya sing orang jawab salamiku lo hati-hati. Orang jawab. Sugih. Utang. Salam niku sunnah, jawab e. Ayo kita ulangi lagi. Yang enggak jawab, jawab, yang enggak ikhlas, ikhlas. Berapa kali saya sampaikan kula matur wonten mabur selawat. Salam iki sampeyan ngurmati wong, jebul yo ndongake wong. Jos. Loro niku. Ngati wong, wong ke wong ngurmati wong uga ndongake wong. Jos. Jos. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatina wa niyatikum wa amalina wa amalikum wa hajatina wa hajatikum bil futuh wal musul wal qabul wal husul wa tamam kulli su'lin wa ma'mul bijahi tuhar rasul. Sing muni amin ya Allah 14 tok. Asep. Ini gendir apa ini? Orang jelas ini. Naruto. Oh. Cara jawane ala niyatina wa niyatikum. Muga-muga niate kula niate jenengan. Wa amalina wa amalikum angen kula angene sampean. Wa hajatina wa hajatikum hajate kula hajate panjenengan. Bil futuhi wal wusul. Muga-muga dibiak dibuka dalane kal Gusti Allah. Nek wis kebuka dalane dan tutup ning ngisane Gusti Allah. Nek wis tutup ning ngisane Allah ditampa Gusti Allah. Nafsu pun tampil dengan Gusti Allah bil kabul wal hasil. Muka-muka angen-angen ni, cita-cita ni, panjongko ni, niate, hajate, diparingi hasil, diparingi kabul dengan Gusti Allah. Amin Allahumma. Mungkin kalau Allah melihat kita, Allah melihat perbuatan kita, Allah melihat amal kita, Allah melihat ibadah-ibadah dan kebaikan kita, mungkin enggak ada yang bisa kabul. Orang ana sing iso mandi, orang sing ijabah, orang sing bareng hasil. Mergo napa? Kita ini kalau boleh jujur, rapot. Rapote uripe kula sampean akeh abange. Sing elek karo sing apik, akeh sing elek. Sing apik luwih sithik. Luwih sithik wae urung karuan ditampa. Betul? Betul? Ngono ya sombong kemlinti. Padahal enggak ada yang tahu diterima apa enggak. Itu pun lebih sedikit sing luwe akeh dosane eleke. Nggih mboten? Mohon maaf. Dosa sing paling ngeri ora ketok ya dosane ati. Atimu reget. Ana wong liwat lho batin iki bocahe gilani. Wis dosa lho kuwi. Nah. Kowe kek batin pengajian ngono dapure. Batun coy, apa kowe iki apal Quran? Alah, pleketek. Kuwi ora apal Quran, apa kowe ora tau apal blas? Lah. Ahli ibadah tapi hatinya jek iso ngrentek elek wong iki. Kiai kok ngono wagu wong iki. Nah. Batin elek iki dosa lho, gak ketok to kita? Mari hati-hati, subhanallah. Hei. Nek sing dipersani lan dadi dasare Gusti Allah bakal ngabulke donga 6. Donga 6 terus pati niku. Dongamu, panjangkamu, cita-citamu, kajatmu kabeh iku dasare sing kula dingen lampahi, ya ora ana sing kabul. Lah tekan ndi ngamale kula sampeyan niku? Eh. Tapi subhanallah. Kita yakin, kula dingen yakin mergo napa bijahi tuhar rasul. Mergo nyadong tawasul lantaran wasilah kalih kanjeng. Salah satu dasar berdirinya mafia solawat di sini. Ayo kita menjadi orang yang ahli solawat. Wong kanjeng Nabi Adam gitu. Hei, boten solawat mung nyebut asmane kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebab Allah ora tega mentolo banjur ngabulke dongane ngapura dosane mergo nyebut asmane kanjeng. Apalagi kita yang menyebut nama Rasulullah. Apalagi kita yang bersolawat kepada Rasulullah. Hei! Hei! Kenapa? Mergo awake dhewe niki insyaallah umat kelompok manusia yang paling dirindukan Rasulullah. Sing paling dikangeni Kanjeng Nabi. Siji wektu Kanjeng Nabi nangis, muwun. Muwun nek basa krama inggile menangis Rasulullah. Karena tangisan itu sahabat pun ikut menangis bergetar. Sahabat matur ya Rasul, what happened? What the matter? Enten napa Kanjeng Nabi dengan kok muwun? Ada apa ya Rasul engkau kok menangis? Apa kata Rasulullah? Sahabat, tiba-tiba hari ini, saat ini, detik ini, aku merindukannya. Kangen kali cinten, kali Rodiah. Wah. Aku merindukan dan aku gak bisa bayangin. Saking bayang, no, aku sampai kangen, sampai aku nangis. Rindu dengan orang-orang istimewa nganggo wawa-wawa. Istimewa nganggo. Aku kangen kalau orang-orang hebat. Siapa mereka ya Rasul? Apa kami bukan orang hebat? Ya, kamu orang-orang hebat. Kamu mempertaruhkan jiwa ragamu, nyawamu, hartamu, hidupmu untuk membela agamaku, berjuang bersamaku, ada di barisan bersamaku. Kalian orang-orang hebat. Tapi ini manusia ini lebih hebat. Hah? Siapa mereka ya Rasul? Betapa bahagianya berjuangnya menuang-uang ini. Sampai Kanjeng Nabi kangen sampai nangis. Terus Rasul menepuk dia orang kelompok ini orang-orang hebat. Siapa ya Rasul? Who's that? Man whom? Sinten uang kok berjuangnya Kanjeng Nabi. Sinten Kanjeng Nabi. Manusia yang termulia merindukan orang-orang ini. Bejo banget wong niku. Sinten Kanjeng Nabi tiang niku. Apa jawab Rasulullah? Hei! Hei! Orang-orang hebat ini, hai sahabatku, dengerin. Yaitu orang-orang yang kelak mereka itu hidupnya jauh setelah aku meninggal dunia. Wong-wong sing uripe sause ingsun mati. Orang tahu ketemu aku. Hei. Orang tahu weruh aku. Tapi orang-orang ini iman kepada ajaranku. Wong-wong kuwi mau do percaya karo agama sing tak gawa. Wong-wong iku mau do duwe cinta yang luar biasa kepadaku. Padahal ketemu durung, werohe urung. Tapi wong-wong iku mau cintanya kepadaku luar biasa. Mereka lah orang-orang hebat. Nek kalian cinta kepadaku karena melihat aku berjuang semangat karena dengan aku. Tapi orang-orang ini jauh hidupnya setelah aku meninggal dunia. Tapi semangatnya hebat, solawatnya hebat, cintanya hebat, keyakinannya hebat. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang ini semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nabi Adam ngomong bihaki Muhammad Nabi Adam dengan ya Allah dengan berkahnya Muhammad. Loh kok kenal Muhammad Adam? Iya, nama Muhammad kau sandingkan dengan namamu ya Allah. Kau tulis di tiang-tiang arus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau sandingkan nama Muhammad bersama namamu ya Allah. Berarti Muhammad orang yang hebat ini. Hah? Nabi Adam cuma gitu doang. Diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Subhanallah. Apa meneh sing nyebut Kanjeng Nabi, sing selawat karo Kanjeng Nabi, kita umatnya, kita yang mengaku cinta kepadanya. Subhanallah. Muga-muga ijabah dengan Kanjeng Nabi. Kabul saja TKB. Yang ingin jodoh Allah kasih jodoh. Yang ingin keturunan Allah kasih keturunan. Yang ingin mudah-mudahkan rezekinya, Allah mudahkan rezekinya. Yang ingin keluar dari dunia hitam, ingin jadi orang yang baik, semoga keluar dari dunia hitam. Jadi orang baik-baik semua. Yang ingin berbakti, ingin membantu keluarga, orang tua dan saudaranya. Semoga Allah mudahkan urusan itu. Apapun hajat kalian, yang sakit sembuhkan Allah. Yang sulit dimudahkan Allah. Semua karena berkahnya Rasulullah. Karena Rasulullah ada di hati kita. Karena Rasulullah ada dalam pikiran dan hidup kita. InsyaAllah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbah. Al-Rabbi Mustafa Balimaka Sidana Wawfir. Ya Rami Ya Rabbi Bil Mustafa Balim Maqasidana Mawla Yassan sing selawat. suaranya. Kita belum lain.